Selamat pagi, kami ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, khususnya pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhen Toliau, dan istri Liu Linin. Kita hari ini, sebagaimana biasa, akan bersama-sama membahas Alkitab dalam acara Through the Bible dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Puji syukur kepada Tuhan. Kasihnya dan penyertaannya sungguh kita nikmati. Dan kita sudah membahas Alkitab hingga surat Yakobus. Dan hari ini kita akan membahas surat Yakobus pasal yang ketiga. Surat dari Yakobus kepada orang-orang perantauan, orang Kristen perantauan, orang Yahudi Kristen perantauan. Jadi sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami pagi hari ini mau mempelajari firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Mohon tuntunan-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu dengan sebenar-benarnya. Apa yang Engkau maksudkan, itulah yang kami fahami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ya Lirin akan membacakan pasal 3, hanya ada 18 ayat saja. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, kita tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Iya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, anaknya Yusuf dan Maria. Jadi saudara masih satu kandungan dengan Tuhan Yesus. Hanya bedanya adalah Tuhan Yesus bukan anak biologis Yusuf dan Maria, sedangkan Yakobus adalah anak biologisnya Yusuf dan Maria. Dan ya, surat Yakobus ini ditulis kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi orang-orang Yahudi di perantauan. Itulah sebabnya maka diyakini bahwa surat Yakobus ini ditulis antara tahun 45 dan 50 sesudah Kristus. Karena pada waktu itu belum ada orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, tetapi baru terjadi penganiayaan di Yerusalem, sehingga orang-orang Yahudi yang di Yerusalem terpencar, dan Yakobus yang adalah gembala mereka pada waktu itu merasa bertanggung jawab untuk membina iman dan kehidupan orang-orang Kristen yang mantan jemaatnya yang sudah tersebar kemana-mana, sehingga menuliskan surat ini. Itulah sebabnya surat ini banyak memberi nasihat tentang kehidupan sehari-hari, tentang kehidupan sehari-hari, tentang hal-hal praktikal, di mana di pasal 1 menekankan tentang ketabahan, ketekunan di dalam menghadapi pencobaan, menghadapi pencobaan. Dan kemudian di pasal 2 dia menekankan iman yang menghasilkan perbuatan. Itulah iman yang sesungguhnya, itulah iman yang benar, yang tidak menghasilkan perbuatan itu sesungguhnya bukan iman, itu iman yang palsu, itu bukan iman kekristenan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang di pasal 3, di pasal 3, di mana dimulai dengan saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini guru. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, di situ Rasul Paulus memberitahukan bahwa jabatan-jabatan jemaat antara lain adalah guru. Adalah guru, maka itu kita mentabiskan guru Injil, guru. Jadi sesuai dengan yang di Efesus pasal 4 ayat 11, di situ ada rasul-rasul, di situ ada nabi-nabi, ada pemberita-pemberita Injil atau penginjil, juga ada gembala-gembala, dan ada pengajar-pengajar. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Lalu, ada kelompok yang saya katakan sebenarnya mereka itu menentang gereja Katolik yang ada imam, dan ada kekacauan tumpang tindih dalam hal penilik, ada penatua, penilik, segala macam. Lalu membenarkan diri dengan mengambil ini Filipi, dari surat Filipi ini, Filipi pasal 1, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi mereka bilang hanya ada dua jabatan, yaitu penilik dan diaken. Mereka bilang pastor and deacon, ya, jadi gembala dan diaken saja. Ya. Nah, sebenarnya kalau ditelusuri sejarahnya, ini adalah sebuah reaksi menentang gereja yang ada penatua, sudah ada penatua, ada gembala, kemudian ada penilik atau bishop gitu. Nah, mengapa itu salah? Ya, karena ya begini, gembala, penilik, dan penatua itu sebenarnya tiga sebutan untuk satu jabatan. Nah, itu bisa kita lihat di Kisah Rasul pasal 20. Di Kisah Rasul pasal 20, ya, itu di ayat 17 orang-orang itu disebut penatua. Kemudian di ayatnya yang ke-28 orang yang sama disebut gembala atau dan juga disebut penilik. Nah, jadi penilik, gembala, dan penatua itu sebenarnya satu. Nah, kemudian di Titus, di surat Titus, ya pasal 1, di ayat 5 orang tersebut disebut penatua, kemudian di ayat yang ke-7 orang yang sama disebut penilik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita lihat ya, gembala, penilik, penatua itu sesungguhnya adalah satu. Ya, sesungguhnya adalah satu. Nah, tetapi kita tidak dapatkan, ya, kita tidak dapatkan petunjuk bahwa penginjil dan guru itu sebenarnya tidak ada gitu. Ya, malah kita dapatkan bahwa penginjil itu ada. Ya, di bagian lain gitu kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, di Kisah Para Rasul itu ada Filipus yang dulunya diaken, ya. Filipus yang tadinya itu diaken itu kemudian menjadi penginjil gitu, ya. Jadi Kisah Rasul pasal 21, ya, di ayat yang ke-8, ya. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu. Jadi Filipus ini pemberita Injil, penginjil gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita dapatkan ya di selain di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, kita dapatkan di tempat lain ada jabatan guru. Kita dapatkan di tempat lain ada jabatan penginjil gitu. Nah, berarti ya jabatan gereja sesungguhnya, jabatan gereja lokal ya, itu selain pastor dan diaken gitu dan deacon, itu ada penginjil dan juga ada guru, ya kita bisa sebut guru Injil, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian kita tahu bahwa berarti jabatan yang sisa, ya, karena rasul dan nabi sudah tidak ada sejak kita katakan sejak Alkitab selesai atau sejak rasul-rasul meninggal, maka tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi rasul dan nabi. Dan sisanya apa? Sisanya itu adalah gembala, penginjil, dan guru, kemudian diaken. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada lagi yang berargumentasi bahwa, nah, mengapa di dalam 1 Timotius hanya ada syarat untuk ini, penilik dan diaken saja. Mengapa tidak ada syarat untuk penginjil? Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya ya, syarat untuk penginjil dan guru Injil itu sama dengan syarat untuk penilik. Ya. Itu sama. Nah, jadi bahkan sebenarnya syarat untuk penilik yang di dalam 1 Timotius pasal 3 itu juga syarat bagi orang Kristen. Mengapa? Nah, misalnya ya, misalnya di sini harus dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Emangnya orang Kristen enggak perlu menahan diri, enggak perlu bijaksana dan enggak perlu sopan gitu? Ya harus ya. Jadi itu sebenarnya bukan berarti bahwa hanya penilik saja yang perlu itu, kemudian sedangkan jemaat biasa enggak perlu gitu. Bukan. Itu syarat untuk semua. Ya, jadi semua orang Kristen harus begitu. Dengan kata lain sebenarnya, yang melayani, yang baik jadi gembala maupun jadi penginjil dan guru, itu adalah orang Kristen biasa yang sungguh-sungguh telah berusaha untuk hidup sebagai orang Kristen yang benar, gitu. Dengan kata lain, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, Yakobus berkata, saudara-saudaraku, katanya, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, di sini memberitahukan kepada kita bahwa tiap-tiap orang yang menjabat satu jabatan di gereja, itu akan dihakimi lebih berat. Akan dihakimi sesuai dengan tanggung jawab dari jabatan itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, zaman sekarang ini kita temukan ada banyak orang yang suka akan satu jabatan, tapi hanya suka pada ini gayanya aja, ya, hanya suka pada dia punya wewenang, tidak suka pada tanggung jawabnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ada di banyak gereja-gereja yang di mana mereka ganti diaken dengan majelis, ya. Wah, majelisnya itu ya sudah ini lebih dari gembala gitu. Bahkan dia mengontrol gembala, ya. Wah, dia ini kemarin ini Pak Daniel Arianto ini, ya, seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di satu gereja, cerita sama saya, ya, bahwa dia pergi khotbah di satu gereja dan dia bertemu dengan seorang, ya, hamba Tuhan di situ. Nah, ngomong-ngomong, itu ada majelis di situ, ya, pedagang, ya, yang kontrol semua ini gereja itu, ya. Dia yang ini menggaji orang, ya, menggaji itu hamba-hamba Tuhan, kontrak dengan mereka dan lain-lain sebagainya. Oh, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya banyak orang di muka bumi ini, ya, kalau kita pakai bahasa ini slangnya, suka gawenya aja gitu, tapi tidak suka tanggung jawabnya dan tidak. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pendengar sekalian, ya, banyak orang, ya, ingin wibawa, ingin gaya seorang guru, tetapi tidak mau menghidupi kehidupan satu seorang guru gitu. Ya, ingin disebut penginjil, tetapi tidak mau menghidupi kehidupan seorang penginjil. Ya. Ingin menguasai gereja, ingin mengendalikan gereja, ya, berarti sebagai gembala, tetapi tidak mau menghidupi kehidupan gembala. Dia mau tetap pedagang, tapi dia mau menguasai gereja gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini, ya, hati-hati, ya, karena Yakobus, ya, tentu Tuhan melalui dia menuliskan bahwa, ya, yang sebagai guru akan dihakimi, ya, sebagai guru, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, katanya akan dihakimi lebih berat, ya, ukurannya daripada jemaat biasa karena dia guru gitu. Jadi akan dihakimi dengan penghakiman yang lebih berat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu upahnya juga tentu lebih besar, ya, karena dihakimi lebih berat kalau, ya, kalau telah, ya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, yaitu mengajar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada masalah jabatan tadi, ya. Nah, seharusnya di sebuah gereja lokal itu bukan hanya pastor dan deacon saja, terutama kalau gereja itu berkembang menjadi lebih besar. Nah, ingat ketika Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat di Filipi, memang di sana belum ada penginjil dan guru, hanya ada gembala dan diaken saja. Tetapi ketika gereja berkembang menjadi lebih besar, ya, maka kita perlu penginjil yang pekerjaannya adalah menjangkau keluar, reach out, ya, jadi menjangkau keluar gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kalau gereja yang membangun, ya, sekolah teologi, ya, seminari, ya, maka ada orang-orang yang, ya, tidak menjadi gembala, tidak menjadi penginjil, tetapi dia mengajar. Nah, orang-orang ini ditabiskan sebagai apa? Mereka ini adalah guru, ya, guru Injil, guru teologi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anehnya ada kelompok yang tidak mengakui ini jabatan penginjil dan guru di dalam gereja, namun mereka juga menyatakan mereka percaya gereja lokal. Nah, sambil itu pula mereka ada penginjil lepas gitu. Penginjil lepas yang khotbah ke sana kemari gitu. Nah, kita tanya nih kenapa jadi begitu? Nah, enggak ada jawabannya. Nah, sementara ya ada misioneri yang dikirim keluar, itu jabatannya apa lagi? Karena kita tidak dapatkan di dalam Alkitab jabatan misioneri gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian biasanya mereka ada banyak itu dosen teologi. Nah, dosen teologi itu jabatannya apa? Ah, semuanya hanya dikasih asisten pastor. Nah, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau setia kepada Alkitab, ya kita tidak perlu ikut tradisi. Kita tidak perlu ini. Kita tidak perlu harus terikat kepada satu model satu model yang bersifat yang diturunkan secara tradisional. Kita berdiri atas kebenaran Alkitab. Itu namanya gereja independen, gitu. Independen itu artinya ya saya berdiri teguh di atas kebenaran Alkitab, ya, dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Nggak ada yang namanya orang di atas saya yang mengendalikan saya, gitu. Jadi gereja yang benar-benar independen, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini kembali lagi, guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, katanya. Di ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Oh ya, ya kita semua bersalah banyak hal. Nah, khususnya guru itu banyak salah, gitu. Guru bisa banyak salah omong, ya. Karena yang paling banyak omong itu guru, gitu. Karena banyak mengajar, gitu. Nah, kalau orang tidak pernah omong, ya diem aja, ya nggak bikin kesalahan dalam hal omongan. Tetapi kalau banyak omong, bisa banyak salah, gitu. Nah, di sini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Terutama kesalahan dalam berkata-kata, itu adalah hal yang ya, sangat-sangat sering. Dan kadang-kadang bahkan tanpa kita sadari dan tanpa kita maksudkan dengan hati, perkataan kita telah menyinggung orang lain, gitu. Dan pengajaran kita ya bisa saja menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Tetapi ya, jikalau pengajaran kita benar, itu tidak apa-apa. Namun jikalau pengajaran kita salah, itu harus dipertanggungjawabkan nanti ya, di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengajar, mari kita berkata-kata dengan penuh rasa takut akan Allah, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nanti satu hari semua perkataan kita harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini dikatakan lagi ya, di ayat yang ketiga. Nah, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Nah, ini mengenai masalah berkata-kata ya. Mengenai masalah berkata-kata, kita pakai lidah ini. Ya, lidah kita goyang sana goyang sini ya, sehingga mengeluarkan kata-kata katanya. Nah, di ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, cara mengendalikan seluruh badan kudanya yang kita naik di atasnya adalah dengan mengenakan kekang pada mulutnya, katanya gitu. Dan lihat saja kapal-kapal, katanya. Kapal-kapal ya, walaupun amat besar ya, kapal besar ya. Wih, kalau tanker ya, wah itu besar sekali itu, yang tanker minyak itu ya. Bisa ratusan bahkan ribuan ton ya. Nah, kapal-kapal besar, katanya. Kapal besar ya, tapi ya, dikendalikan. Ya, dikendalikan oleh kemudi yang kecil gitu. Ya. Yang sangat kecil. Nah, kalau dibandingkan dengan badan kapalnya kecil gitu, ya. Dikendalikan oleh ini kemudi gitu. Dan ya, menurut, sehingga dia bisa menurut kehendak jurumudi, ini kapal ini mau diarahkan kemana gitu ya, you know? Nah, demikian juga lidah, katanya. Demikian juga lidah, katanya. Nah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Nah, lidah kita ini kan bagiannya kecil gitu ya. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus Di sini memberi nasihat khusus kepada guru sebenarnya dan kepada orang yang mengajar, ya, bahwa hati-hati dengan kata-kata yang engkau keluarkan untuk mengajar, karena kita nanti satu hari akan dibawa untuk menghadap Tuhan, menghadap pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua kata-kata yang kita ucapkan, karena kata-kata kita ini harus, ya, harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ya, yang paling penting dari seorang guru adalah menjaga, ya, menjaga mulutnya, menjaga lidahnya, supaya dia mengajarkan, ya, mengucapkan hal-hal yang benar. Nah, mengajarkan sesuatu yang benar, dan hati-hati harus menghindarkan lidah kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah, ya, hal-hal yang cabul, apalagi, ya, hal-hal yang kotor, ya, toh, hal-hal yang, ya, mungkin, ya, bisa bertentangan dengan kebenaran. Nah, itu harus diwaspadai. Di sini dia membandingkan, ya, lidah kita itu, bahwa jikalau kita bisa mengendalikan lidah kita, oh, kita ini sudah hebat gitu. Ya, kalau bisa mengendalikan lidah kita, maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Sama seperti, ya, kuda dikendalikan dengan ditaruh kekang di mulutnya, katanya. Dan sama seperti, ya, kapal yang begitu besar, ya, ditaruh kemudi, ya, di bagian belakangnya, sehingga kapalnya bisa dibelokkan ke sana kemari gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi betapa jikalau kita sanggup mengendalikan lidah kita, atau kita dapat ini berkata-kata dengan terkendali, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan terkendali, apa yang kita ajarkan terkendali dengan baik, maka, ya, maka kita akan sukses mengendalikan seluruh tubuh kita yang lain gitu. Itu yang mau disampaikan oleh Yakobus. Nah, tentu maka itu di ayat 1 dia sudah peringatkan guru dulu, karena guru paling banyak omong ini. Guru berkata-kata terus gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sama dengan hamba-hamba Tuhan yang banyak omong, ya, yang banyak mengajar, wah, hati-hati, ya. Anda tahu bahwa kita nanti akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita ucapkan, pengajaran yang kita sampaikan itu. Masih di ayat yang 5, demikian juga katanya lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar, juga dapat menghancurkan perkara-perkara besar, tentu, karena di sini dikatakan, lihatlah, ya, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar, ya. Nah, lidah, ya, disebut lidah api lagi, lidah api, ya. Jadi dia bisa ini mengerjakan perkara besar, dia bisa memegahkan perkara-perkara besar, ya, tentu bisa membakar perkara-perkara besar, bisa menghancurkan perkara-perkara besar. Karena lihat api yang kecil, ya, kalau dibiarkan dia akan melalap semua hutan, ya, sampai kebakaran hutan, asapnya diekspor ke negara lain, sampai pesawat nggak bisa turun dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat betapa bahayanya lidah api itu, dan betapa bahayanya juga lidah manusia itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ayat 8 di situ dikatakan, ayat 6, ya, ayat 6. Lidah pun adalah api, katanya, lidah itu adalah api, ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, ya, mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wow, ya, mengerikan sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang lidah itu juga satu api, ya. Api, ya. Api yang merupakan suatu dunia kejahatan. Mengapa? Wah, karena lidah manusia ini sulit dikendalikan. Kata Yakobus, belum ada yang berhasil menjinakkan lidahnya, ya, belum ada, karena manusia punya lidah ini betul-betul liar ya, betul-betul liar, lebih liar dari binatang liar manapun juga. Nah, oleh sebab itu hati-hati ya, kita harus tidak sanggup menjinakkan pun ya, coba dikendalikan ya, agak mendingan lah gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, dia dia ini ya, mengambil tempat di antara anggota tubuh kita ya, menjadi bagian dari anggota tubuh kita ya, sebagai suatu yang dapat menodai seluruh ya, seluruh apa, menodai ini seluruh tubuh ya, dan menyalakan roda kehidupan ya. Jadi dialah yang ini yang membuat kehidupan kita berjalan juga. Dia membuat roda kehidupan kita berputar, karena tiap hari kita berbicara, tiap hari kita memakai lidah kita. Nah, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi ditarik-tarik ya, ini lidah kita dinyalakan ya, dikobarkan oleh api neraka. Ya, kalau tidak dikendalikan, wah, dia bisa mengucapkan hal-hal yang ya sangat-sangat dahsyat ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, itulah sebabnya maka kita perlu ya dengan sungguh-sungguh mengendalikan lidah kita. Mari kita minta hikmat dari Tuhan, karena di pasal 1 ayat 5 sudah dikatakan yang kekurangan hikmat, marilah minta kepada Allah. Siapa yang merasa dirinya sudah lebih hikmat gitu ya, sudah kelebihan hikmat? Saya pikir ya ini nggak ada ini. Bagaimana kekurangan hikmat kita ini ya, yang kekurangan hikmat kita minta kepada Allah supaya ada hikmat, dan supaya kita juga mampu mengendalikan. Oleh sebab itu ya, kiranya kita selalu berdoa Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita membantu kita untuk mengendalikan lidah kita, supaya lidah kita hanya dipakai untuk mengajarkan hal-hal yang benar, lidah kita hanya dipakai untuk perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang memuliakan Allah, dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan, dipakai untuk ya menasihati orang, dipakai untuk ya memperbaiki apa yang salah. Lidah kita berfungsi demikian, itu akan membahagiakan Tuhan yang telah menciptakan lidah bagi kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini di ayat 7 dikatakan semua jenis binatang liar katanya, itu burung-burung serta apalagi di sini binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan ya, dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Saya nonton Animal Planet ya, itu melihat itu ya, ada itu seta dijinakkan ya, kayak anjing aja tinggal di rumahnya gitu. Wah, hebat sekali ya. Saya berpikir kalau saya punya satu ekor gitu ya, yang tinggal di rumah gitu. Nah, dijinakkan seta ya. Ada yang itu singa dijinakkan, saudara gitu. Sampai singanya sudah jinak, kemudian dilepas di hutan, tahun berikutnya ini yang menjinakkan singa itu kembali lagi ya, kembali lagi ke situ. Dia tembakkan senjatanya beberapa kali ke udara. Itu singa yang dulu dia piara itu datang sekarang, bukan satu, datang bawa anaknya 3 ekor. Wah, saya bilang, wah, hebat sekali ya, itu singa dia jinakkan, you know, tidur sama-sama dengan dia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ya, katanya binatang-binatang sudah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi katanya ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Wah, ini lidah susah dijinakkan ya. Ia adalah suatu yang buas ya, lidah suatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Yakobus memberi konsentrasi pada masalah lidah ini? Ingat, ini ditulis untuk katanya ke-12 suku di perantauan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa surat Yakobus ini, dia bukan rasul kok bisa kita ini perlakukan sebagai firman Tuhan? Ya, kita terima sebagai firman Tuhan. Karena ya, yang kita terima sebagai firman Tuhan, nomor satu tulisan Rasul, nomor dua tulisan yang sumber isinya itu dari Rasul, dan yang nomor tiga yang tulisan yang beredar selagi Rasul masih hidup dan Rasul pernah membacanya kemudian tidak menolaknya. Nah, ini tulisan ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah, ya, tulisan yang diilhamkan Allah, jadi firman Tuhan. Nah, Yakobus ini di kita lihat dia adalah tulisan yang sangat awal. Jadi rasul-rasul, bahkan rasul yang lain belum tulis, ini Yakobus sudah tulis, dan kemudian rasul-rasul semuanya membaca ini, membaca, dan isinya bagus, ya. Jadi pengajaran yang disampaikan sama dengan pengajaran rasul-rasul gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus ini mengirim kepada 12 suku perantauan yang tersebar kemana-mana. Mengapa? Sebagai orang yang merantau kemana-mana, Anda tahu hal nomor satu yang perlu dijaga itu apa? Lidah. Ya, hal nomor satu yang harus dijaga oleh seorang perantau adalah jangan sampai Anda di tempat orang salah omong gitu. Ya, salah omong. Oh ya, dia marah, ya nanti orang di situ marah, kamu bisa bahaya gitu. Jadi kendalikanlah lidahmu. Nah, itu yang ingin dicapai oleh Yakobus, ya, supaya orang-orang Kristen yang ini kemana-mana mereka hati-hati mengendalikan lidahnya, tetapi ya jangan sampai ya memakai lidahnya untuk hal-hal yang negatif. Kalau dipakai untuk memberitakan Injil, nah itu ya itu baik sekali katanya. Ya. Jadi harus menjinakkan katanya. Ini tidak, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Ya, kita minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus, agar lidah kita bisa terkendali, ya, tidak jinak tetapi terkendali gitu. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai katanya, dan penuh racun yang mematikan. Wah, lidah penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan katanya, lihat tuh ya, dengan lidah yang sama nih kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya, dengan lidah kita. Kita dalam satu hari, sejak kita bangun sampai kita tidur, berapa banyak kita omong, berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita yang dikelola oleh lidah kita, dan berapa banyak yang menyenangkan hati Tuhan, dan berapa banyak yang sebenarnya itu menyakitkan hati Tuhan dengan lidah kita. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari ya kita melatih, ya, melatih diri semakin hari semakin mengendalikan lidah kita. Nah, supaya kita jangan dengan lidah yang sama memuji Tuhan dan dengan lidah yang sama mengutuk katanya manusia yang diciptakan sesuai dengan rupa Allah. Nah, dari mulut yang satu keluar berkat katanya dan kutuk. Jadi dalam mulut yang satu ini keluarnya berkat dan kutuk, ya, jangan sampai. Hal ini saudara-saudaraku ya tidak boleh demikian terjadi, tidak boleh katanya. Tidak boleh demikian terjadi, maka kita harus ya mengendalikannya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, ya. Kalau mata airnya pahit, ya pahit. Kalau ya dari air yang tawar, ya. Nah, dan pahit, dua macam itu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-13 dia katakan, 12 sorry, ya, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah ya pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat ya mengeluarkan air tawar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, yang Yakobus ingin sampaikan itu adalah kalau Anda adalah orang Kristen yang sudah beriman gitu. Kan di pasal 2 dia sudah bicara soal iman. Kalau Anda adalah orang Kristen yang beriman, Anda sudah dikuduskan ya. Roh Kudus masuk ke dalam hatimu dan dirimu ini adalah sudah pohon ya. Pohon anggur ya, kamu air ini sumber air tawar bukan air yang pahit, maka Ya, marilah dari dalam dirimu hanya pancarkan satu macam saja. Ya, marilah dari dalam dirimu hanya pancarkan air tawar saja, jangan air pahit. Marilah dalam dirimu hanya menghasilkan satu macam buah saja, yaitu buah anggur misalnya gitu. Jadi jangan double-double gitu ya. Marilah di dalam diri kita hanya terpancar omongan yang baik saja, yang manis. Marilah dalam hidup kita ini, mulut kita hanya berkata-kata yang bagus saja, yang positif saja gitu. Jangan yang negatif ya, jangan campur gitu. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita ikutin nasihat Yakobus ini. Kita kendalikan lidah kita, kita lebih waspada lagi supaya dari dalam diri kita ini, manusia yang sudah dilahirkan kembali, manusia yang sudah beriman, ya kita hanya memancarkan ya, menerbitkan dari mulut kita hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, omongan-omongan yang baik, omongan-omongan yang membawa ke orang kepada kebenaran, pengajaran-pengajaran, hanya itu saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, okay, ya itulah yang diajarkan. Nah, kemudian di ayat yang ke-13, ayat 13 di sini dengan siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Nah, siapa di antara kamu yang berbijak, yang bijak dan berbudi? Nah, pendengar sekalian, siapa di antara kamu yang bijak dan yang berbudi? Nah, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya ya, oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hidup di muka bumi ini kita membutuhkan hikmat ya. Hikmat, tanpa hikmat ya kita bisa tersandung ya, ini terseok-seok ya. Kita memerlukan hikmat, bukan hikmat yang diberikan oleh dunia ini, tapi hikmat yang dari atas. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hikmat ini bukan sekedar pengetahuan. Ya memang sekolah itu baik ya, tetapi orang berhikmat ya, bisa jadi orang-orang itu tuh tidak sekolah, tidak banyak sekolah, bahkan tidak sekolah sama sekali, tapi orangnya berhikmat ya, orangnya berhikmat. Ada orang yang sekolahnya tinggi gitu, tapi nggak ada hikmat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita minta hikmat dari Allah ya, minta hikmat, kepintaran untuk menimbang ya, jadi ini kepintaran untuk menilai segala sesuatu, untuk menimbang dan lain sebagainya. Kita minta dari Allah. Di ayat yang ke-14 di sini kan, jika kamu ya menaruh perasaan iri dan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri ya, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya. Seringkali ya. Oh, misalnya gini ya. Kita ini bisa iri hati, bisa gini. Oh, banyak hamba Tuhan jadi iri hati. Ya misalnya ini orang muridnya ya. Wah, muridnya, murid saya gitu ya. Satu hari kok lebih terkenal gitu. Saya jadi iri hati gitu ya. Oh, enggak boleh begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, lalu semua yang diajar olehnya saya nentang. Padahal yang diajarnya tuh benar gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, tetapi hanya karena iri hati, karena dia datangnya belakangan gitu, karena dia lebih muda gitu, lalu saya iri, saya marah gitu. Ah, itu tidak boleh gitu. Itu namanya kita mementingkan diri sendiri dan kita ini ya melawan kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, saya mengadakan banyak seminar ya. Saya mengadakan banyak seminar ya. Wah, sudah lebih dari 50 kali sudah seminar ya. Nah, saya tanya kepada orang yang hadir ya. Ada hal yang Anda mau tanya lagi? Ada yang Anda rasa ini tidak benar? Oh, semuanya bilang benar. Oh ya, Dr. Suhento Liao, doktrin yang sangat benar ya, sesuai dengan Alkitab dan lain sebagainya. Ah, tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak di antara mereka ini yakin ini benar ya. Pengajaran yang disampaikan lewat acara Through the Bible benar ya. Nah, benar, tetapi kalau benar harus ada tindakan. Iman menghasilkan perbuatan, gitu loh, ya. Iman harus menghasilkan perbuatan. Kalau Anda mengimani sesuatu, Anda pasti ada perbuatan yang mengikutinya, gitu loh. Perbuatan yang mengikutinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau bicara soal perbuatan yang mengikuti iman, itu sudah berbicara tentang masalah membayar harga. Itu sudah berbicara masalah pengorbanan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk ikut kebenaran ada harga yang harus dibayar. Ah, inilah ya, ada harga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Misalnya, saya ambil contoh, Anda ada di gereja yang salah ini. Yang mengajarnya sudah salah, sudah ngaco ya. Oh, ya, sudah bukan kekristenan. Sebenarnya itu sudah perdukunan gitu ya. Anda sudah tahu itu salah gitu. Itu salah. Nah, sekarang Anda dengar sesuatu yang benar, Anda dengar sesuatu yang benar. Kalau Anda mau pindah dari tempat yang salah ke tempat yang benar, ada pengorbanan. Pengorbanan. Mungkin Anda harus kehilangan teman. Kehilangan teman-teman, ya. Teman baik, Anda kehilangan teman, ya. Mungkin juga ada pengorbanan yang lebih besar dari itu, ya. Oh, saya menyaksikan bagaimana suami istri, ya, satunya sudah mau pindah ke gereja yang benar, satunya ngotot di sana. Mengapa? Ya, karena istrinya sudah keburu senang sama pengkhotbahnya, ya, pengkhotbahnya baik mungkin, ya. Anda ini urusan perasaan nih, urusan perasaan. Nah, sehingga ya suami istri bisa ribut karena kebenaran. Nah, padahal sih sebenarnya ya ini tidak perlu, ya. Artinya kita semua harus tunduk pada kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebaliknya juga ada yang istrinya sudah ngerti kebenaran, ya, sudah mau ikut kebenaran, suaminya yang enggak rela tinggalkan temennya, dan mungkin ada hal yang lain lagi yang dia mesti korbankan yang terlalu mahal harganya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi hati-hati. Saya kasih tahu Anda, ya. Nah, kalau hatimu, ya, hatimu, Roh Kudus di dalam hatimu menarik Anda mau menyatakan, mengekspresikan tindakan mengikut kebenaran, ya, mengikuti kebenaran, namun ya oleh karena harga diri, oleh karena sesuatu yang lain menarik Anda tetap, ya, pada ketidakbenaran, nah, hati-hati, lama-lama kepekaanmu berkurang, menurun, dan ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda akan tenggelam kembali di dalam kesesatan dan ketidakbenaran. Nah, oleh sebab itu saya kasih tahu Anda, ini ayat yang berkata, ya, jangan melawan kebenaran, ya, janganlah berdusta melawan kebenaran, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Oh ya, hati-hati ya. Kalau kita melawan kebenaran, kita melawan Tuhan, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mendengar sesuatu itu benar, ya, Anda harus mengejar kebenaran. Dan ya, kalau memang perlu bayar harga, bayar harganya, ya. Karena di dalam Amsal 23:23 ini, ya. Amsal. Nah, kalau Anda lihat Amsal, ya, coba Amsal 23:23. Ini gampang sekali ingat. Amsal 23:23. Anda baca Amsal 23:23 berbunyinya begini. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ya, demikian juga dengan hikmat. Ya, didikan dan pengertian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Wah, kok kebenaran pakai dibeli? Oh iya, ya. Karena apa? Untuk mendapatkan kebenaran seringkali ada harga yang harus dibayar. Bukan beli sama saya, Pak Soento, saya mau beli kebenaran nih. Ya, mana berapa duit dijual? Bukan begitu. Tetapi ketika Anda mendengar kebenaran dan Anda mau memihak kepada kebenaran, seringkali ada harga yang harus dibayar. Dan berapa harganya? Ah, bervariasi. Ya, bervariasi harganya. Ya, ada yang sampai perlu ini, ya, meninggalkan sesuatu yang disayangnya sebelumnya dengan bercucuran air mata dan lain-lain sebagainya. Oh, ada hamba Tuhan yang ngomong sama saya begini, Dr. Suhento, ya, dia bilang, pengajaran Anda sangat-sangat Alkitab, ya. Waduh, dia bilang, ya, saya sebenarnya kepingin ini masuk ke dalam ini, ikut ini, ya, kepada Anda ini, melayani bersama Anda. Oh, saya bilang, ya, bagus, ya, tentu bagus. Tetapi dia bilang ini, saya punya anak istri ini, kalau Dr. Suhento Liao bisa ini menjamin ini anak istri saya ini semuanya tetap bisa makan, sekolah, saya besok juga saya pindah, katanya. Ah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya sebenarnya hati saya ini ya menjerit-jerit ini ya. Dan saya berkata begini, saya bilang, "Pak, ya, saya senang Anda mengenal kebenaran, tapi banyak orang yang sudah mengatakan demikian kepada saya dan saya tidak sanggup menjamin semuanya. Saya tidak sanggup," saya bilang begitu. Lagi pula, Bapak sebenarnya ini berharap kepada Tuhan itu jauh lebih baik, ya, berharap pada Tuhan. Kalau Anda memihak kepada kebenaran, kebenaran itu Tuhan sendiri, ya, dan Tuhan yang akan menjamin Anda. Tuhan yang akan menjamin Anda. Sebab apa? Saya bilang, ya, saya menjamin nyawa saya sendiri saja tidak sanggup. Saya bahkan tidak tahu apakah saya masih akan hidup satu minggu lagi atau tidak gitu. Lalu misalnya kalau saya garansi Bapak, okay, beres, saya bilang, ya, satu bulan saya kasih sekian juta, nah pindah ke sini, saya bilang. Nah, itu ada banyak hal yang akan jadi masalah. Nah, jadi Anda tidak bersaksi untuk kebenaran. Nah, semua orang yang melihat Anda pindah itu akan berkata begini, apa herannya dia pindah? Itu bukan karena kebenaran, karena dikasih duit, ya makanya dia pindah, katanya. Nah, ini jadi kacau lagi gitu. Jadi malah perpindahannya itu menciderai kebenaran begitu, ya. Lagi pula, ya, kalau Anda pindah lalu satu minggu kemudian saya mati, nah, lalu bagaimana saya menjaminnya? Ya kan, nyawa saya sendiri aja saya nggak bisa jamin, bagaimana saya jamin orang lain gitu? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya katakan kepada Anda, kalau Anda memihak kebenaran, ya, Anda memihak kebenaran, oh, Anda pasti, ya, tidak akan ditelantarkan. Karena apa? Wah, ya, ini di dalam ini, ya, Mazmur, ya, Mazmur. Anda tahu Mazmur 37. Wah, ini Mazmur yang saya senang ini. Mazmur 37 ayat 25, ya. Ini Daud berkata begini, saya bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, tidak pernah katanya. Ya, tidak pernah. Ini orang benar ditinggalkan. Tidak pernah orang yang mengikut kebenaran ditinggalkan, ya. Dan anak cucunya meminta-minta roti, katanya. Oh, hebat sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, marilah saya katakan kepada Anda, marilah berpihak kepada kebenaran, ya. Dan jangan sampai Tuhan menilai Anda tidak memihak pada kebenaran, dan Anda bisa ditinggalkan, dan Anda akan disedot oleh ini kekuatan ini, kefasikan, ungodly, ya. Dunia sekarang ini bagaikan kabut pekat ini, kefasikan, ya. Dan betapa itu menyedot kita, betapa, ya, lihat, ya, kalau mau dekat kepada Tuhan, kalau mau memihak kepada kebenaran, kalau mau semakin mengasihi Tuhan, itu begitu sulit, ya. Tetapi kalau mau semakin fasik, ya, semakin duniawi, oh, itu begitu gampang. Karena apa? Karena dunia ini sekarang semakin ini, kefasikan dunia ini semakin pekat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau Anda tahu kebenaran, Anda mendengar kebenaran, maka Anda harus condongkan hatimu kepada kebenaran. Ayat 15, yaitu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Kalau yang ini, ya, yang tidak mengajarkan kelemah belembutan, bukan hikmat dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, kalau yang melawan kebenaran. Sebab katanya, di mana ada iri hati, ya, ada iri hati, ya. Wah, saya kalau ingat iri hati ini, aduh, ya, itu mengerikan, ya, iri hati, ya. Hamba Tuhan banyak yang bisa iri hati juga, ya. Dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, katanya. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, ya. Segala macam perbuatannya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus ingin kita menilai hidup ini, ya. Orang berkata bahwa dia punya hikmat, hikmatnya dari Allah. Bahkan dia berkata kitabnya ini adalah sumbernya dari Allah. tetapi ya di sini katanya ya tidak pendamai ya, tidak peramah ya. Oh, itu pasti bukan dari Tuhan, itu pasti bukan dari atas, itu datangnya dari bawah itu ya, kalau yang begitu ya, kalau yang galak gitu ya, yang pakai bunuh orang segala macam, wah itu bukan dari atas, itu dari bawah itu ya, itu hikmat dari bawah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, itulah yang membangkitkan teroris, saudara, yang membangkitkan teroris. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau bicara soal bunuh-bunuh orang ini, saya nggak bisa lupa dengan John Calvin itu ya. John Calvin yang mendirikan gereja Presbyterian sama Reform itu ya, Calvinisme, yang teologinya sekarang disebut Calvinisme itu ya. John Calvin itu ya, waktu dia menguasai kota Geneva ya, semua orang yang tidak setuju dengan teologinya itu diusir sama dia, diusir ya. Oh, dia tidak segan-segan membunuh orang, saudara. Tidak segan-segan membunuh orang ya. Servetus ya, Servetus. Walaupun saya tidak setuju pengajaran Servetus, banyak kesalahan padanya, tapi ya Servetus mengirim 30 pucuk surat untuk John Calvin menentang pengajarannya predestination itu salah katanya. Ah, John Calvin tidak balas, tapi dia dendam dalam hatinya, dia dendam. Sampai satu hari Servetus masuk kota Geneva dan ditangkap sama tentu aparatnya si John Calvin, dan Servetus dibakar, saudara. Ah, pendengar ya, saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oh, kita ini hikmatnya datang dari mana? Datang dari atas atau datang dari bawah? Wah, jelas itu datang dari bawah ya, dari gelagatnya, dari tindakannya. Kita tahu ya, itu bukan hikmat yang datang dari atasnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba Anda jadi orang Kristen yang bijak, yang penuh hikmat. Amatin semua yang terjadi ya. Anda lihat ya, yang pakai kekerasan, dengar, yang pakai kekerasan dan yang pakai kuasa pemerintah ya, yang pakai kuasa pemerintah. Nanti Anda lihat ya, yang kalah argumentasi akan pakai kuasa pemerintah untuk menutup yang ini, yang punya argumentasi yang benar, justru itu yang akan ditutup pakai kuasa pemerintah. Nah, Anda saat itu, saya sudah ingatkan Anda bahwa ya, hikmat dari bawah itu akan pakai kekuasaan, pakai kekerasan semuanya. Tapi hikmat dari atas, di sini Yakobus berkata, ia murni, pendamai, ya, ia penurut, ya, penuh belas kasihan, ya, buah-buah yang baik, ya, dia tidak munafik, ya, tidak memihak. Dia menyampaikan segala sesuatu dengan argumentasi dari akal yang sehat, dari hati yang murni, ya, berdasarkan pada Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu penuh nasihat, Tuhan. Kami kalau berkata diri kami benar, marilah Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami membuahkan yang benar, tingkah laku kami di dalam kebenaran. Tolong kami, Tuhan. Puji hormat kami naikkan pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.